أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, wa'alam anna Allah zakara anna al-qusa ala rasuli ahsan al-qasas fi hadzal kitab. Maka ketahuilah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan pada Rasulnya sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran ini. Tuma zakara hadzal qisah wa basta'a. Kemudian Allah sebutkan kisah ini dan Allah panjangkan kisahnya. Wa dzakara ma jara fiha, dan Allah sebutkan apa-apa yang terjadi pada kisah tersebut. Wa 'alima bidzalika anna qissatan tamah kamilah hasanah. Maka dengan demikian itu diketahui bahwasanya kisah tersebut adalah kisah yang sempurna, yang baik, yang tidak ada cacatnya sedikit pun, karena dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman arada an yukammilaha aw yuhassina bima yadhkur fil istira'iyat allati la yu'raf laha sanad wa la naqir wa aghlab wa kadhib fa huwa mustadrak 'ala Allah. Maka barang siapa yang menginginkan untuk menyempurnakan, memperbaiki, sehingga dia mengambil dari Israiliyat, allati la yu'raf laha sanad, yang tidak diketahui sanadnya atau penukilannya dari mana, kebanyakan bohong, fa huwa mustadrakun 'ala Allah. Kamarun syai'in yazum anna naqis. Nah, ini bisa dikejar atau di mencukupkan dengan apa yang datang dari Allah saja. Kamarun syai'in yazum anna naqis. Penyempurna segala sesuatu dia sangka itu adalah kurang. Wa hasbuka bi amrin yantahi ila hadzal hadd qubhan. Cukuplah bagimu bi amrin yantahi ila hadzal hadd, dengan perkara sampai di sini saja. Karena kebanyakan dari Israiliyat ya qubh, jelek penyebutannya. فإن تضعيف هذه السورة قد مليت في كثر من التفاسير. Karena dari kisah-kisah yang lemah pada surat Yusuf ini banyak sekali dari tafsir-tafsir yang lainnya disebutkan oleh mereka. Minal akadzib, dari kedustaan-kedustaan. Wal umur syani'ah, perkara-perkara yang jelek, yang buruk, yang enggak pantas disebutkan. Al-munaqidah lima qasahu Allah Ta'ala bisya'in kathir, yang justru malah bertentangan dengan apa yang Allah kisahkan, dengan sangat banyak sekali bertentangannya. Fa'ala fa'ala al-abad, maka wajib bagi seorang hamba an yafhamu anillah ma qassahu wa yada' ma siwa dhalika mimma laysa 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba memahami apa yang datang dari Allah, dari apa yang Allah kisahkan, dan meninggalkan bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penukilan-penukilan yang bukan datang dari Nabi yang malah ditinggalkan. Wa yaqulu ta'ala, Allah berfirman, "Idh qala Yusuf li abi." Ingatlah tatkala Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan kepada ayahnya. Siapa ayahnya Yusuf? Masalah Nabi Yaakob, Masya Allah. Bapaknya Nabi Yaakob siapa? Masalah Mas TV. Oke. Yaakob Ishak. Terus siapa lagi bapaknya Ishak? Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ya. Siapa Bayu? Mat, bangunin Amat. Bayu. Siapa? Nama bapaknya Nabi Yusuf. Marwa. Yaakob, bapaknya Nabi Yaakob. Bapaknya Ishak. Ibrahim alaihi salatu wassalam. Harus hafal. Fakanat hadis surah. Ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sungguhnya aku melihat 12 bintang dan matahari dan bulan. Ahada ashara 11, afwan. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Seluruhnya mereka sujud kepadaku. Fakana tadruya, maka mimpi inilah permulaan muqaddimah lima wasala ilaihi Yusuf alaihi salatu wassalam menertifa' fi dunia wal akhirah. Awal mula mimpi inilah menjadi permulaan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diangkat kedudukannya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. وهكذا إذا أراد الله أمرا من أمور العظام قد بين بين يديه المقدمة. Demikian pula apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu perkara yang besar, maka dikasih mukadimah dulu, dikasih pendahuluan dulu, tautiatan lahu wa tasyilan li amrih, sebagai pendekatan, permulaan, kemudahan, pemberitahuan ya terhadap dirinya. Wasti'dadan lima yuridu 'alal 'abdul minal masyaq. Sehingga dia harus bersiap-siap apa yang akan datang kepadanya dari perkara-perkara yang sangat berat. Lutfan bi'abdih, sebagai kasih sayang terhadap hamba Allah. Wihsanan ilaih, dan juga berbaik, berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tersebut. Orang tersebut. Fa'awwaluha Ya'qub, ya'na syams. Yang pertama, Ya'qub, ya'na syams. Nah, yang pertama kali adalah Yaakob. Yaakob itu siapa? Yaakob siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Yang diceritakan adalah di sini matahari. Umuhu al-qamar. Ibunya adalah al-qamar. Ya. Nah, ini penting. Mau menafsirkan mimpi, tafsir mimpi diantara ya dengan mempelajari nah surat Yusuf, tafsir surat Yusuf, sedikit tidaknya dia akan paham tafsir mimpi. Karena akan ada mimpi yang lainnya. Nabi Yusuf mimpinya apa? Nah, 7 tahun paceklik dan 7 tahun masa subur, tanaman, panen. Banyak apa, ilmu tafsir mimpi pada surat Yusuf. Ya, di sini diceritakan bapaknya dimimpikan sebagai apa? Matahari. Ibunya bulan. Ya. Nah, wal kawakib, dan 11 bintang. Ya, adalah saudara-saudaranya. Masya Allah. Ya. 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Wa annahu satamtaqilu bihil ahwal ila ayyasir lahal yakhda'una lah. Dan perkaranya akan berpindah keadaannya. Ya. Dari yang dahulunya sengsara, seluruhnya mereka akan tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tentunya atas perintah Allah, atas pengaturan dari Allah. Wa yajuduna lahu ikraman wa idhaman. Dan mereka akan sujud dalam rangka memuliakan dan mengagungkan. Wa nadzalika la yakunu illa bi asbabin tataqaddamathu min ijtiba'illah. Yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali dengan sebab musabab. Dengan sebab yang sudah terdahulu dari apa yang Allah pilih terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Wastifa'ilah, dan pemilihan, pemurnian, dipilih untuk Nabi Yusuf alaihissalam adalah beliau yang paling berhak untuk diberikan ya, perkaranya. Wa ismam ni'amatihi alaih bil ilm wal amal wa tamkin fil ard, dan menyempurnakan nikmat Allah atasnya, yaitu dengan diberikan ilmu dan amalan, dan diberikan kedudukan oleh Allah di muka bumi. Wa anna hadhi ni'mah satashmul al Yaqub, dan kenikmatan ini akan mencakup, akan dirasakan oleh keluarganya Yaqub, keturunannya seluruhnya. Alladzina sajadu lahu wa saru tab'an lahu fiha, yang mereka seluruhnya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka mengikuti Nabi Yusuf di dalam perkara hal ini. Nah, Allahu a'lam bissawab.